Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmatul Islam, dan nikmat kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini yang kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahannya kepada kita semuanya. Terlebih, kita berada dalam naungan bulan Sya'ban. Bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala atau amalan kita semuanya diangkat, dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita di hari ini, di pagi yang mulia ini, menjadi pemberat amalan kita di hari kiamat nanti. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, pada keluarga, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga datang akhir zaman. Taib, hadirin yang sama berbahagia, tentunya membicarakan tentang kesolehan bukanlah seperti yang kita pikirkan dalam benak kita. Kesolehan itu sekedar rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid. Akan tetapi kesolehan itu cakupannya sangat luas. Itu bukan hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kesolehan itu berkaitan dengan hubungan kita kepada sesama manusia, khususnya kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Oleh karena itu telah hadir di tengah-tengah kita dua pemateri yang alhamdulillah sudah dibacakan biografi keduanya oleh MC. Dalam hal ini, pemateri pertama kita yaitu Ustadz Dr. Umar Mansur Ar-Rahimi LCMA, dan pemateri kedua Ustadz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Habibullah Ta'ala. Karena itu, untuk mengefisienkan waktu yang ada, karena waktu kita sudah tersita beberapa menit, kita berikan kesempatan kepada panelis pertama yaitu Dr. Umar Mansur Ar-Rahimi Habibullah Ta'ala untuk memaparkan sebab-sebab kesalahan umat menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang masih senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Bisa hadir dalam majlis yang mulia ini, majlis ilm, semoga menjadi sebab-sebab kesalehan kita, kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab-sebab kebaikan untuk seluruh umat manusia, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa meneladani beliau, menjalankan agamanya, mengamalkan sunnahnya sampai hari kemudian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurillah man lam yashkurinnas, tidak dianggap mensyukuri Allah apabila seseorang tidak mensyukuri kebaikan manusia. Hanya kita bersyukur kepada pihak-pihak penyelenggara terjadinya seminar ini, mulai dari Atase Pendidikan Agama Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, itu juga dengan Yayasan Islam, kemudian Yayasan Khulafaur Rasyidin Maros, begitu pula dengan pemerintah Kabupaten Maros dan pengurus Masjid Al-Markas Al-Islami Maros dan lembaga-lembaga yang punya andil, punya pemberian atas terlaksananya kegiatan ini, semoga diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang sebab-sebab kesalehan umat, asbab salahil ummah. Ini tentu pembahasan yang sangat besar, apalagi berkaitan dengan umat. Umat, kita tahu bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup ummatud da'wah dan ummah al-istijabah. Ummatud da'wah artinya semua manusia yang ada sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari umatnya yang Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Berarti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditujukan kepada seluruh manusia, bahkan kepada kalangan jin juga. Nabi diutus mendakwahkan agama ini kepada kaum jin. Bahkan al-alamin ini mencakup hewan-hewan, tanaman-tanaman, dan termasuk makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini dan di alam semesta ini. Karena cakupan rahmatan lil-alamin. Dan tentunya secara khusus umatul istijabah, kita sebagai umatnya yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting kita membahas, mengetahui, mempelajari sebab-sebab kesalehan tersebut. Karena kesalehan satu kaum, satu umat itu di antara sebab kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad katabna fi az-zabur min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun." Kata Allah, kami sudah menetapkan di dalam kitab Az-Zabur, setelah Allah tetapkan dalam Lauhil Mahfuz bahwasanya bumi ini akan diwariskan, akan diberikan kepada hamba-hambaku yang saleh. Ulama menafsirkan kata al-ard dalam ayat ini dengan dua makna. Ada yang menafsirkan bahwa al-ard di sini artinya ardul jannah, bahwasanya yang berhak masuk ke dalam surga, yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat hanya orang-orang yang saleh. Kemudian penafsiran yang kedua mengatakan ini juga mencakup Allah mewariskan bumi ini kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa'adallahu alladziina aamanu minkum al-musalih la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladziina min qabli." Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan keleluasaan, memberikan kemenangan, memberikan kekuasaan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di antara sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan azab kepada satu kaum. Sebagaimana tadi sudah disinggung oleh wakil dari perwakilan dari Bapak Bupati. Bahwasanya di antara sebab Allah tidak menurunkan azab kepada suatu kaum itu apabila ada orang-orang soleh di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Sungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membinasakan suatu negeri, suatu kampung dengan kezaliman apabila penduduknya senantiasa berbuat kesalehan, senantiasa dalam keadaan berbuat kebaikan, ketaatan. Ulama juga menafsirkan di sini kata bidzulmin, artinya Allah tidak akan mungkin menzalimi satu kaum, satu negeri dengan menurunkan azabnya apabila ada orang-orang saleh di situ. Sedangkan penafsiran ulama yang mengatakan bidzulmin artinya kezaliman satu negeri itu. Jadi sekalipun negeri itu terjadi kezaliman, Allah tidak akan menurunkan azabnya disebabkan kezaliman satu negeri, padahal kezaliman itu di antara sebab turunnya murka Allah, datangnya azab Allah. Tapi selama ada orang-orang yang berbuat kesalehan di situ, ada orang-orang yang melakukan amal-amal saleh di situ, maka Allah tidak akan membinasakan negeri tersebut. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh istrinya Zainab binti Jahsh. Katakan, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang saleh sekalipun hanya sebagian, sekecil, sebagian kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza kathura al-khabath." Jangan menganggap bahwa kalau kita sudah soleh sendiri, rajin ke masjid, rajin beribadah, kemudian kita tidak peduli dengan orang-orang lain, dengan saudara-saudara kita yang jauh dari kesolehan, jangan anggap kita bisa selamat. Kata Nabi, kita akan dibinasakan atau akan binasa apabila keburukan itu lebih banyak. Makanya tadi sudah disinggung juga bahwasanya kesolehan itu tidak cukup dengan kesolehan diri kita sendiri, tapi harus juga berusaha memperbaiki, mengajak orang lain agar melakukan hal-hal yang baik. Kesalehan-kesalehan, ketaatan-ketaatan. Ingat kisahnya, tiga pengembara yang bernaung di dalam gua ketika hujan lebat, kemudian turun. Batu besar menutupi pintu gua. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa. Yang pertama berdoa hanya terbuka sedikit, belum bisa menyelamatkan mereka semua. Berdoa yang kedua terbuka lagi sedikit, tapi belum bisa keluar semuanya. Kapan keluar? Setelah tiga-tiganya berdoa. Bayangkan seandainya ada salah satu di antara mereka tidak ada amal solehnya. Sudah mati semua. Tidak ada yang keluar. Ini pentingnya kita berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas. Hati-hati dengan fitnah, dengan ujian, dengan azab, dengan musibah. Ketika Allah menurunkan kepada satu kaum, itu tidak menimpa orang-orang zalim saja, tapi semua yang ada di sekitarnya. Makanya kesolehan ini, apa yang dimaksud dengan kesolehan ini? Yang sampai kita pikirannya soleh itu hanya dari segi ibadah seperti tadi yang dikatakan oleh moderator. Kesolehan secara bahasa mencakup segala kebaikan, ketaatan, ketakwaan, kemaslahatan. Ibnu Jarir Tabari ketika menafsirkan makna amal soleh di dalam Al-Quran, beliau mengatakan, as-salah itu, kesalehan itu, lafzun amun yashmulus salah fi istiwa'il khalq, was-salah fid din wassalah fil akli wat tadbir. Kesalehan itu lafaz yang cakupannya luas, maknanya luas, mencakup kesalehan dalam kesempurnaan fisik. Bagaimana kaum muslimin bisa menjaga kesehatannya, bisa menjaga lingkungannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairum minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Sebagian ulama kata mencakup kekuatan fisik. Jadi Ibn Jarir At-Tabari mengatakan kesalehan itu mencakup kesalehan fisik, kesalehan jasmani, wassalah fid din, kesalehan dalam beragama, wassalah fil aql, kesalehan dalam berpikir. Banyak orang-orang yang mungkin secara zahir dia saleh tapi pikirannya rusak, wat tadbir, dalam beraktivitas. Ini mencakup kata as-salah, kesalehan. Sedangkan As-Sanani rahimahullah mengatakan as-salah wal istiqamatu ala ma tujibu syar. As-Sanani lebih mengkhususkan bahwa kesalehan itu adalah sikap konsisten, istiqamah di atas apa yang diwajibkan oleh syariat. Menjalankan agama, ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah disebutkan bahwa cakupannya mencakup kesolehan individu dan kesolehan kolektif, jamaah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan tuba lil ghuraba, beruntunglah, bahagialah, atau tuba artinya pohon di dalam surga bagi al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing, yang dianggap aneh. Sahabat bertanya, manil ghuraba ya Rasulullah, siapa itu al-ghuraba? Kata Nabi, unasun salihun fi unasin su kathir. Adalah orang-orang yang saleh, yang melakukan ketaatan, kesalehan, berbuat baik, tapi hidup di tengah-tengah orang-orang yang buruk, yang lebih mendominan, yang lebih banyak. Man yu'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Yang menyelisihinya, yang membencinya, yang memusuhinya, itu lebih banyak daripada yang mentaatinya atau yang mengikutinya. Di riwayat lain Nabi ditanya tentang ghuraba mengatakan alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, adalah orang-orang yang senantiasa dalam keadaan saleh, dalam keadaan baik, menjaga kesalehannya ketika manusia semuanya rusak, jauh dari ketaatan, jauh dari kesalehan, dia tidak terpengaruh, dia tidak ikut-ikutan dengan keburukan yang banyak tersebar di lingkungannya. Dia menjaga dirinya. Di riwayat lain mengatakan alladzina yuslihuna ma afsadan nas, adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi al-ghuraba itu bukan hanya memperbaiki dirinya tapi berusaha memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Itulah kesalehan. Jadi tidak cukup hanya kita memperbaiki diri, rajin beribadah, terus kita tidak peduli dengan orang lain. Kita cuek dengan keadaan saudara-saudara kita yang jauh dari kesalehan, jauh dari agama. Kemudian, secara umum, sebab-sebab kesalehan itu dijelaskan oleh Imam Malik. Banyak dinukil perkataan ini, dinisbatkan kepada Imam Malik, dan Imam Malik menisbatkan perkataan ini kepada gurunya, Wahab Ibn Kaysan. Bahwasanya Wahab Ibn Kaysan rahimahullah ketika duduk bermajlis dengan murid-muridnya itu tidak berdiri dari majlisnya. Artinya selalu disampaikan, selalu dinasihatkan kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwaluha. Bahwasanya generasi terakhir dari umat ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal. Jadi kalau mau mencari sebab-sebab kesalahan umat di akhir zaman, periksa sebab-sebab kesalahan yang diamalkan para generasi salaf. Sebab-sebab kesalehan yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi, dan yang diamalkan, yang dipraktekkan, diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena teladan kita dalam kesalehan adalah Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada generasi yang paling soleh daripada generasi salaf. Allah sudah puji mereka di dalam Al-Quran dengan banyak pujian. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang wasat, yang terbaik, yang pertengahan, yang wasatiyah. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Tentu sahabat Nabi yang paling utama, karena ayat ini turun kepada mereka. Makanya tidak ada wasatiyah kecuali meneladani Nabi dan para sahabatnya. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa yang dimaksud umat di sini? Para sahabat. Kalau mau mendapatkan gelar umat terbaik, ikuti mereka. Jadi sebab kesalahan secara umum dengan meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara rinci atau secara umumlah perinciannya, saya akan menyebutkan 4 sisi sebab-sebab kesalehan umat. Yang pertama ada namanya sisi ilahiyah, sumber atau sebab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kesalehan seseorang atau satu masyarakat atau umat itu tidak akan bisa terwujud kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidak akan mungkin ada seseorang itu bisa beriman kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin beriman. Kita tidak akan mungkin mengamalkan amalan saleh. Kita akan tidak mungkin memperbaiki diri kita kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita tidak akan mungkin membuat orang lain saleh, mengajak kepada ketaatan, kebaikan, mengajak kepada hidayah kecuali atas izin Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi saja. Kita tidak ragukan bagaimana hebatnya Nabi dalam berdakwah, menyampaikan bagaimana hikmahnya, bagaimana bijaksananya. Tapi kalau bukan hidayah dari Allah, tak ada yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak-banyak berdoa, meminta agar Allah menjadikan kita orang-orang saleh, keluarga kita menjadi orang-orang yang saleh, masyarakat kita masyarakat yang saleh. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Wa qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini doanya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman saja baca ini doa, nah sudah nabi. Nah kita ini bukan nabi. Banyak-banyak meminta kesalehan. Ya Allah, berikan saya hidayah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepada saya dan yang kau berikan kepada kedua orang tua saya. Dan berikan saya hidayah untuk beramal soleh yang engkau ridai. Dan masukkan saya termasuk golongan orang-orang yang soleh. Di ayat yang lain, Allah mengatakan, wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi jadikan saya, berikan saya petunjuk senantiasa beramal soleh, begitu pula dengan keluargaku, keturunanku. Dan begitu pula kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kesalehan yang sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, sekalipun hidayah datang dari Allah, tapi kita harus ada sebab-sebabnya. Harus berusaha, jangan menunggu hidayah itu datang tanpa mengambil sebab. Di antara sebabnya, agar Allah memudahkan kesalehan kepada kita, memberikan hidayah kita di atas kesalehan, adalah sering-sering memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dosa, di antara sebab penghalang seseorang itu mendapatkan hidayah, kesalehan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yuhramu minar rizqi bidzambin yusibuhu." Seorang itu terhalang dari rezekinya. Tentunya rezeki yang paling utama adalah rezeki hidayah, rezeki kesalehan. Itu terhalang dari rezeki hidayah dari Allah karena dosa-dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat, mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah, kekurangan-kekurangannya di hadapan Allah, kembali kepada Allah, mengetuk pintu-pintu rahmat Allah, wa aslahu, bertaubat tapi harus memperbaiki diri, meninggalkan keburukan-keburukan yang selama ini dia lakukan. Jangan mengatakan terus bermaksiat kemudian nanti tunggu datang hidayah. Bagaimana caranya hidayah? Nah, kamu tetap berada di dalam kemaksiatan. Kalau mau dapat hidayah, tinggalkan maksiat, perbaiki diri, kamu dapat hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan orang yang memperbaiki dirinya, bertobat kepada Allah, Allah mengatakan ulaika alladzina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu orang-orang yang digantikan keburukannya dengan kebaikan. Di antara penafsirannya artinya keburukan-keburukan yang selama ini dia lakukan, kemaksiatan yang selama ini dia lakukan, kalau dia bertobat, memperbaiki dirinya, Allah akan gantikan keburukan yang selama ini dia lakukan, diganti dengan amal-amal soleh. Dia tinggalkan kemaksiatannya, dia ganti dengan amalan-amalan yang soleh. Kemudian sebab yang kedua, sebab syar'iyah, artinya dengan memperbanyak ibadah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling mendasar adalah akidah yang benar. Akidah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman wahai Muhammad sebagaimana iman kalian. Iman kalian dimaksud Nabi dan para sahabatnya, maka mereka mendapat hidayah. Jadi akidahnya harus sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimanapun hebatnya seseorang beribadah, amal solehnya, salatnya, sedekahnya, bacaan Qur'annya, sosialnya, kalau rusak akidahnya, tidak ada gunanya. Nabi saja diancam oleh Allah, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kau menyekutukan Allah wahai Muhammad, semua amal solehmu tidak ada artinya di sisi Allah. Kalau menyekutukan Allah. Jadi apa gunanya kesolehan kalau akidahnya rusak? Lihat Al-Khawarij, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya tidak ada bandingannya dengan salatnya para sahabat. Bacaan Al-Qur'annya, semangatnya menuntut ilmu, tapi rusak akidahnya. Waliyazubillah, kata Nabi, kilabu ahli nar. Kenapa? Karena akidahnya yang rusak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salasal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Al-qalb artinya masalah akidah, keyakinan. Kalau akidahnya bagus, keyakinannya bagus dalam hatinya, maka semua yang dia lakukan akan baik. Akidahnya bagus, ucapannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, sosial, semuanya bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa aminus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim." Orang yang beriman, beramal saleh, mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah, "Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Allah akan ampuni dosa-dosanya dan diperbaiki keadaannya, dibuatkan menjadi orang yang jadikan oleh Allah orang-orang yang saleh dalam beribadah. Harus mencontoh ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ulama menafsirkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan saleh. Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabb. Ulama menafsirkan amal saleh itu mawafaqas sunnah. Artinya tidak ada amal saleh, tidak ada kesalehan kecuali dia mencontoh meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Jadi biar bagaimana kesalehannya, tapi kalau menyelisih sunnah Nabi tidak dianggap saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh dua syaratnya, meneladani sunnah Nabi dan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nanti ini sudah menjelang bulan Ramadan, kita akan menyambut bulan Ramadan. Di bulan Ramadan banyak amalan-amalan kesalehan di sana. Bahkan bulan Ramadan bulannya orang-orang saleh. Semua amalan-amalan saleh ada, bahkan yang di luar Ramadan jauh dari kesalehan, alhamdulillah banyak. Terkhusus salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu dabbus salihin min qablik." Hendaklah kalian menjaga salat malam, karena salat malam itu ciri khasnya, identitasnya orang saleh, ya. Makanya jangan menganggap diri saleh kalau tidak salat malam. Enggak ada itu. Orang soleh pasti sholat malam. Biar bagaimana ibadahnya lain. Sholat malam itu identitasnya, ciri khasnya, kesolehannya. Ketika orang lain tidur, dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga, sebab akhlakiyah. Apa sisa lima menit? Sedikit lagi. Sebab akhlak, artinya memperbaiki akhlak hubungannya dengan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum." Bertakwa kepada Allah, kemudian memperbaiki ucapan, jujur, amanah, tidak menyakiti orang lain. Ini sebab-sebab kesalehan. Kemudian terakhir, sebab sosial. Amar ma'ruf nahi mungkar, berteman dengan orang-orang saleh. Kemudian di antaranya juga ini termasuk ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada penguasa. Tak ada orang saleh kalau dia mengajak kepada pemberontakan kepada pemimpinnya, mencela pemimpinnya. Biar bagaimana banyaknya ibadahnya, banyaknya zikirnya, banyak, tapi kalau dia mengajak kepada keluar kepada pemimpin, itu bukan ciri orang saleh, bukan kesalehan, kerusakan saja. Terakhir saya sebutkan ini perkataan Imam Malik dan Imam Ats-Tsauri bila mengatakan, "Sultanun jair bi sab'ina sana khairum min ummatin sa'ibatin sa'atan minan nahar." Satu umat dipimpin oleh 70 tahun, dipimpin oleh pemimpin yang zalim, dan dia bersabar, itu lebih baik daripada umat yang tidak ada pemimpinnya. Atau ada pemimpinnya tapi tidak dianggap, direndahkan, dihinakan, tidak ditaati. Apa gunanya? Itu mendapatkan pemimpin yang zalim, 70 tahun dipimpin pemimpin yang zalim, lebih baik daripada satu saat, satu jam, tidak ada pemimpin yang ditaati. Karena kesalehan itu ada pada ketaatan kepada pemimpin kita. Ini yang bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Saya didahulukan bukan karena keilmuannya, tapi karena lebih mudah. Kemudian kalau ustadz yang duluan, saya tidak tahu bicara apa lagi. Insyaallah, mudah-mudahan ada lebih tambahan ilmu terkhusus untuk saya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dengan majelis ini. Senantiasa dibukakan pintu-pintu kesalehan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan materi dari panelis pertama kita, dan waktunya kita berikan kepada pemateri kedua, Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain, untuk memaparkan atau menambahkan materi yang disampaikan oleh panelis yang pertama dengan waktu 40 menit kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufikihi wa amtinani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan di acara yang baik ini. Dan tentunya kita berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Terkhusus Al-Mulhaqiyah Diniyah di Safarati Khadimul Haramain di Jakarta, Atase Agama di Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama, Dakwah dan Irsyad di Riyadh, Saudi Arabia, yang mereka ini telah puluhan tahun memberikan khidmat kepada umat Islam di Indonesia dengan berbagai program kebaikan agar supaya meningkatkan kualitas umat Islam, membuka pintu-pintu ibadah untuk mereka, dan semakin memperkuat kebaikan-kebaikan di tengah mereka. Kita berterima kasih atas upaya mereka, bukan cuma di Indonesia saja, tapi di berbagai penjuru dunia. Bagaimana kita berterima kasih kepada pemerintah kita secara umum di Indonesia yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti ini, dan secara khusus kepada pemerintahan Kabupaten Maros atas dukungannya. Dan luar biasa ya, Pak Bupati sampai memberi rekaman suara tersendiri. Itu adalah suatu hal yang sangat disyukuri, dan kalau menunjukkan sesuatu, itu menunjukkan banyaknya harapan untuk umat ini di tengah sebuah negeri, masyarakat dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sangat berharapkan kebaikan dan kesolehan untuk umat. Bagaimana kita juga berterima kasih kepada Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungannya di semua kegiatan di wilayah Sulawesi Selatan ini, dan juga kepada masjid yang kita berada di hari ini, Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros, serta teman-teman di Yayasan Khulafa Ar-Rasyidin atas kerjasama dan berbagai jasa besar yang mereka sebab pokok ya terselenggaranya kegiatan di hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya, menjadikan hal itu sebagai pundi-pundi amalan yang memperberat timbangan kita kelak di kemudian hari. Innahu waliyud dalika wal qadir alaih. Apa yang disampaikan oleh ustaz kita tadi, Dr. Umar hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, itu bukan sederhana ya. Sebenarnya saya sekarang ini berbicara sisa melengkapi saya, karena beliau sudah memberikan cakupan-cakupan yang luar biasa dari membahas makna kesolehan itu dari sudut penggunaannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sebutkan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah banyak sekali dari sebab-sebab kesolehan. Dari mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dari mengikuti jalan para sahabat, jalan para as-salaf, dari amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan selainnya dari hal-hal yang beliau terangkan tadi, dan juga beliau terangkan urgensi adanya kesolehan di tengah umat ini. Ya, luar biasa ya. Memang kalau yang disebutkan tadi oleh yang saya hormati Bapak Staf Ahli Bupati Maros, Itu memang khawatiran kita semua ya. Misalnya musibah terjadi di mana-mana. Ya, ketika terjadi musibah di mana-mana, orang itu tidak ada yang merasa aman. Apa amin ahlul qura? Apa amin ahlul qura? Ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Awa amin ahlul qura? Ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apa aminu makrallah? Fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Apakah penduduk negeri merasa aman? Datang siksaan kami tiba-tiba di waktu duha, sedangkan mereka dalam kondisi bermain. Atau siksaan kami datang di waktu malam, di kondisi mereka sedang tidur. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Kaum yang merugi. Karena itu perhatian terhadap sebab kesolihan umat, apa yang menyebabkannya solih, itu besar sekali artinya. Dan itu tugas setiap individu muslim, terkhusus kepada pemerintah dan terkhusus kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memahami agama. Karena umat ini, sepanjang mereka berada di atas kesolihan, maka itu artinya banyak kebaikan di tengah mereka. Banyak kebaikan di tengah mereka. Iya. Karena itu kita lihat aja ya kenyataan yang terjadi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian beliau menggembleng para sahabatnya, maka negeri yang beliau tempati itu berubah menjadi negeri yang diberkahi. Beliau di Mekah menebarkan dakwah. Betul, ada penentangan sehingga beliau berhijrah ke Madinah. Tapi begitu menetap di Madinah, menjadilah kota Madinah kota yang berberkah hingga hari ini. Bahkan keimanan keluar dari kota Madinah dan akan kembali ke kota Madinah. Setelah itu ditaklukkan Mekah. Demikian pula Mekah ini menjadi negeri yang berberkah untuk umat Islam. Karena itu diambil kaidah oleh para ulama, kapan kebaikan itu kuat di sebuah tempat, maka akan sedikit kejelekan di tempat itu. Sebaliknya kalau kejelekan yang banyak, keburukan yang banyak, lemah di satu kebaikan, akan banyak pula keburukan yang terjadi. Banyak keburukan yang terjadi. Itu orang-orang Quraisy itu, kekufurannya itu luar biasa. Penentangannya kepada Allah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, mereka menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan main-main ya, kekafiran ini. Dia tantang Allah. Mereka berkata apa? Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqo min indika fa'amtir alayna hijaratan minas sama' awi tina bi adabin alim. Ketiga orang-orang kafir Quraisy berkata, ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini kebenaran, maka hujani kami batu dari langit. Atau datangkan siksaan yang pedih. Coba dia tantang Allah. Mereka menantang Allah. Tapi apa Allah tegaskan kepada mereka? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُؤَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُؤَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang engkau wahai Nabi Muhammad berada di tengah mereka. Ini keberadaan Nabi Muhammad di tengah orang-orang kafir Quraisy itu menyebabkan siksaan tidak akan turun merata menimpa mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang para sahabatmu masih beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mohon ampun kepada Allah. Iya. Maka harus ada orang-orang yang mengadakan perbaikan. orang-orang yang mengadakan perbaikan. Itulah yang disebutkan tadi di ayat, wa ma kana Allahu liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri disebabkan karena kezaliman yang dia lakukan, sedangkan penduduknya masih mengadakan perbaikan. Masih mengadakan perbaikan. Maka ini pokok kesolihan yang mungkin juga perlu diingatkan di sini. Bahwa dari pokok kesolihan umat adalah mengadakan perbaikan. Mengadakan islah. Hal-hal yang membuat orang itu menjadi solah. Menjadi baik. Dan islah itu kebalikannya adalah al-ifsad. Berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Karena itu, kita lakukan sebabnya, mengadakan perbaikan, dan kita hindari kelawannya, kebalikannya, berbuat kerusakan. Dan ini dari pokok ajarannya para nabi dan para rasul. Makanya disuruhkan oleh banyak nabi dan rasul. Disebutkan di kisah-kisah para nabi. Di ucapan Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Salih alaihi salam, bahkan di umat ini dikatakan kepada mereka, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah. Jadi bumi ini sudah diperbaiki. Sudah disolihkan bumi ini. Bagaimana diperbaiki, disolihkan? Ada beberapa penafsiran. Di antara penafsiran itu dibuat baik dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Diturunkan kitab. Itu artinya aturan para nabi dan para rasul, tuntunan agama, itu sudah menjadikan bumi ini menjadi baik. Maka jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi diperbaiki. Jangan keluar dari jalannya para nabi dan para rasul. Jangan keluar dari perintah Allah dan Rasulnya. Itu pokok kesolihan namanya. Mengadakan perbaikan. Dan kata mengadakan perbaikan itu, dan juga lawannya tidak berbuat kerusakan, itu beraneka ragam di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Karena itu diantaranya tadi disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dari pokok kesolihan umat. Terjadi amar ma'ruf, ada yang memerintah kepada hal yang baik, hal yang ma'ruf, ada yang melarang dari hal yang mungkar. Iya. Jadi kalau ada yang berbuat kekeliruan, harus ada yang menegur. Harus ada yang mengingatkan. Jangan seperti gaya sebagian orang belakangan ya. Oh, enggak usah ikut campur urusan pribadinya orang. Enggak usah mencampuri hak prerogatif seseorang. Ini bukan masalah ikut campur kepada urusan orang. Masalahnya kamu kalau berbuat kerusakan, turun adab, siksaan, bukan kamu saja yang kena. Semua orang kena. Makanya harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Nabi bahasakan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti umat Islam ini satu perahu. Satu perahu. Di perahu itu ada yang tinggal di dek atas, ada yang tinggal di dalam perahu. Yang di dek ini enak, kalau dia mau air bisa timba saja, ambil, naik. Tapi yang di dalam ini susah dia. Kalau mau air, naik dulu, keluar, baru ambil. Nah, suatu hari yang di bawah ini berpikir begini. Pikirannya juga bagus. Niatnya Masya Allah, niat mulia. Ini kayaknya kalau kita jalan begini, naik ke atas, kita mengganggu saudara-saudara kita. Kita menyakiti mereka. Kalau begitu saya bocor aja dari sini. Dikit. Kalau saya perlu air, saya bocor dari mana? dari dalam supaya keluar apa? Airnya. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Coba biarkan dia bocor. Kalau dia biarkan dia bocor, tenggelam mereka semuanya. Walaupun niatnya bagus. Niatnya bagus. Ada sebagian orang berbuat kerusakan, berbuat hal yang tidak baik, melakukan sebab-sebab datangnya musibah dan malapetaka, dia tidak sadar. Kadang dia tidak tahu hukumnya. Kadang dia tidak tahu hukumnya. Maka yang seperti ini perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di situ tugasnya para nabi dan para rasul dan para pewarisnya. Karena itu para nabi dan para rasul disakiti, dicela, dicerca. Karena mereka menarik manusia dari jurang, diselamatkan. Supaya jangan jatuh di dalam kebinasaan. Iya. Maka ini dari sebab kesolehan umat. Harus kita pahami di dalam hal tersebut. Maka berangkat dari sini juga, dari pokok mengadakan perbaikan itu adalah perhatian terhadap ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan. Sebab ibadah, ketaatan itu dijadikan berbagai manfaat dan maslahat di belakangnya. Coba kita mau masuk ya, kita tidak usah jauh-jauh. Kita buka rukun Islam saja dulu. Betapa banyak sinar kehidupan, keutamaan, dan kebaikan bagi orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa banyak kebaikannya orang yang sholat 5 waktu. Kebaikan orang yang bersedekah. Dengan sedekah ini, dia keluarkan zakatnya, diangkat dari umat itu paceklik. Dihindarkan mereka dari kelaparan, dari penyakit berbahaya. Karena dia keluarkan zakat. Iya. Dan dengan dikeluarkan zakat, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, membawa manfaat untuk mereka. Ini contoh ya, puasa. Masuk di puasa. Betapa banyak kebaikan dari puasa itu. Di dalam mengangkat derajat. Menggugurkan dosa-dosa. Memperbanyak dari ketaatan. Membawa seorang hamba ke berbagai derajat. Maqam ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di haji. Haji itu menakjubkan ya. Karena haji ini dia mengumpulkan banyak ibadah di dalamnya. Ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada mengeluarkan, ada dengan harta, ada dengan sholat, ada dengan apa namanya, kadang ada sebagiannya berpuasa. Ya. Dikumpulkan banyak ibadah di padanya. Dan ini semuanya apabila dilaksanakan, maka itu adalah sebab kebaikan di tengah umat ini. Sebab tamkin untuk mereka. Wala yansurannallahu man yansuruh. Inna Allaha laqawiyyun aziz alladziina immakkannakum fil ardi aqamus salata wa aatuuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Dan sungguh Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang apabila diberi kelapangan, kemapanan di atas muka bumi, mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, mereka amar ma'ruf nahi munkar. Dan itulah akibat yang terbaik untuk orang yang bertakwa. Untuk orang yang beriman. Maka diperhatikan pada ketaatan-ketaatan. Khususnya pada kewajiban. Kalau sudah selesai ditunaikan kewajiban-kewajiban. Maka sempurnakan dengan melaksanakan hal-hal yang disunnahkan. Karena itu adalah sifatnya wali-wali Allah. Bayangkan kalau setiap dari umat ini. Menjalankan ketaatannya. Mendekatkan dirinya dengan hal yang disunnahkan. Akan aman negeri itu. Tidak ada yang dikhawatirkan. Karena Allah telah berfirman di dalam hadits qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah terangkan bagaimana sifat walinya. وما تقرب إلي أبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Yang fardu, yang paling Allah cintai. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus-menerus hambaku ini mendekatkan dirinya dengan nawafil sampai aku mencintainya. Ini nafilah ini dilaksanakan sampai dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau dia sudah dicintai, apa yang dia khawatirkan? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu adalah tidak ada khawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Maka ini dari pokok kesalihan di tengah umat ini. Perhatian dengan ketaatan, ibadah-ibadah, amalan salih. Dan juga dari pokok kesolehan di tengah umat ini adalah menghindari dosa-dosa besar. Perbuatan-perbuatan maksiat. Iya. Oh, jangan bilang, ini kan masih banyak pondok pesantren, alhamdulillah. Di sebagian wilayah itu mencetak prestasi ya. Penghafal Qur'annya banyak sekali. Ya. Itu tanda kebaikan. Tapi ingat ya. Tadi dibacakan oleh Ustaz Umar ya. Hadith. Riwayat Bukhari dan Muslim. Anuh laku wapina salihun. Apakah kami akan dibinasakan? Dan di tengah kami ada orang-orang salih? Kata Nabi SAW. Idza kathratil khabath. Kata beliau iya. Kalau al-khabath itu banyak. Kalau banyak dosa, banyak maksiat, apalagi dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan, dosa-dosa maksiat belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, dulu kita pikir itu orang pikiran inovasi, kreatif, itu pada hal-hal yang bermanfaat ya. Sekarang inovasi kreatif pada dosa. Bikin dosa-dosa jago sekali. Iya. Dulu judi itu susah, judi itu dulu. Ya. Orang judi itu ketahuan, ini pergi judi. Duduk di mana, oh ketahuan lagi judi. Iya. Sekarang judinya online. Iya. Tidak ada yang lihat, dia cuma duduk. HP di tangannya. Berbuat dosa. Berbuat dosa. Ada di tangannya dulu sebagian maksiat. Itu nanti dia keluarkan biaya, dia pergi ke sana sini, baru dapat maksiat itu. Karena maksiat itu bisa dia dapatkan dari HP yang dia pegang. HP yang dia pegang. Dulu yang namanya orang mengkonsumsi sabu-sabu, narkoba dan sebagainya. Itu sulit didapatkan dulu. Tapi sekarang jadi gampang. Karena itu sudah menjadi makar internasional. Jadi kalau mau menjatuhkan negara, sebuah negara, gampang. Serang saja negara itu dengan narkoba. Bikin anak-anak mudanya itu kerjanya play-play terus. Cuma melayang-layang saja. Coba bayangkan kalau otaknya ini tidak berpikir. Tidak ada produktivitas. Tidak bisa berkembang, tidak bisa berpikir. Kerjanya hanya menghabiskan, menghambur-hamburkan. Hancur negeri itu. Dan ini sekarang banyak sekali. Naudzubillah. Maka ini hal-hal yang seperti ini kita harus perhatikan. Dosa-dosa dan maksiat. Dan meninggalkannya itu pokok kesalihan umat. Intajitanibu kabairamatun hauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariba. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang diharamkan atas kalian, kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Tempat yang mulia, penafsiran umumnya adalah surga. Tapi itu sifatnya kebaikan untuk umat ini. Kebaikan untuk umat ini. Kemudian dari sebab kesolihan untuk umat ini, dari pokoknya adalah adanya al-qalbus salim, hati yang selamat. Karena hati yang selamat ini adalah pokok kebaikan. Itu dari individu menjadi sifat. Apabila banyak, menjadi sifat untuk sebuah negeri. Apalagi di akhirat kelak, tidak ada yang selamat kecuali dengan hal ini. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tatkala harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang bersih dari kesyirikan. Syirik itu penyakit terbesar. Apalagi syirik akbar. Hancur semua amalan kalau orang berbuat syirik akbar. Karena itu disebutkan belasan nama Nabi dan Rasul di surah Al-An'am. Belasan Nabi dan Rasul disebut namanya. Kemudian Allah menegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalan mereka. Akan hancur seluruh amalan mereka. Kesyirikan ini sebab kebinasaan. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Dan ini harus dipahami, ini sebab pokoknya. Sebab pokoknya. Banyak kadang yang mengatakan ini kita kena begini dan begitu. Karena ada yang melakukan faktor-faktor alami saja yang dia lihat. Dia lupa bahwa menelantarkan hak Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar daripada sekedar menelantarkan hak manusia. Maka ini harusnya dijaga hati yang selamat ini. Bersih dari kesyirikan. Bersih dari riya. Riya ini penyakit berbahaya. Dia beramal dengan amalan, dia mengharapkan juga sanjungan manusia. Padahal agama itu Allah inginkan ikhlas untuknya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama ikhlas itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Kata Nabi kepada para sahabatnya. Hal yang paling aku khawatirkan atas kalian wahai para sahabat, syirik kecil. Kemudian Nabi menerangkan syirik kecil itu adalah riya. Riya ini sangat dikhawatirkan terhadap generasi terbaik umat ini. Apalagi terhadap kita. Demikian pula dibersihkan hati itu dari penyakit dengki, penyakit hasad, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa sebuah penyakit terhadap siapapun dari umat Islam. Tidak menghendaki kebaikan untuk umat ini. Hal-hal yang seperti ini, itu tidak ada pada umat yang salih. Iya. Jadi kalau terjadi kejadian, misalnya turun hujan seperti ini. Nabi ajarkan doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah kami hujan yang bermanfaat. Dikasih harapan. Kasih harapan. Ada orang yang sakit. Nabi doakan, la ba'sa tahurun insyaAllah. Dikasih harapan. Jangan ketika terjadi sesuatu, oh mati mikir. Ini kalau begini, hancur kita ini semua. Itu saya paling kesal kemarin itu waktu, corona itu ya. Oh ini kalau kita begini terus ini, bisa hancur kita. Ini orang-orang bagaimana caranya dia hidup? Bagaimana caranya dia hidup? Hidup berburuk sangka kepada Allah. Dan umat itu tidak boleh seperti itu. Dia harus baik sangka kepada Rabbnya. Karena itu Nabi pernah berkata, Man qala halakan nas, fahuwa ahlakuhum. Siapa yang berkata, manusia telah binasa. Ini bahasa-bahasa lainnya banyak ini ya. Wah ini akan bahaya kita ini. Celaka kita ini. Akan terjadi begini, begitu. Siapa yang berkata manusia telah binasa? Kata Nabi, dia yang paling binasa di antara mereka. Bisa juga dibaca, bahwa ahlakahum. Maka itu artinya dia akan membinasakan orang lain. Mungkin itu menjadi sebab kayak doa begitu. Dia doakan kebinasakan untuk orang. Itu tidak boleh seperti itu. Karena itu dari sebab kesolehan adalah seorang memperbaiki dari kondisi hatinya. Dan di sini terdapat pentingnya seseorang itu belajar ilmu agama. Iya. Semua dari pokok kesolehan itu bersumber pada ilmu agama. Karena itu wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita adalah perintah untuk membaca. Itu adalah penegasan bahwa ilmu agama ini adalah sumber segala kebaikan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan huda dan agama yang benar, ditafsirkan oleh para ulama dengan ilmu dan amalan salih. Karena itu kesolehan umat ini itu selalu terikat dengan dua hal. Harus dipahami itu kaidah Al-Quran. Bahwa kesolehan umat ini, kejayaannya dan kebaikannya itu terikat dengan dua hal. Yang pertama ilmu agama. Dan yang kedua amalan salih. Harus ada dua hal. Belajar ilmu agama dan beramal dengan amalan yang salih. Amalan yang baik pula. Kalau ada yang beramal di amalan salih tanpa ilmu, ini tidak dijamin di amalan salih. Dan ilmu kalau tidak diamalkan, itu juga tidak bermanfaat. Tapi umat ini harus memperhatikan dua hal ini. Karena itu penting untuk belajar majelis-majelis ilmu seperti ini. Ini adalah hal yang terlihat sederhana. Tetapi ini besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sangat dicintai oleh Allah. Turun di tengah majelis yang seperti ini, malaikat-malaikat yang meneduhinya. Ada ketenangan, rahmat yang meliputinya. Sebagaimana syah di dalam hadis Abu Hurairah, di riwayat Muslim. Karena itu, kegiatan yang terkait dengan ilmu agama itu harus dikembangkan. Oke, saya Ustadz, sulit saya belajar. Baik, sulit belajar. Tidak apa-apa. Hadir saja di majelis ilmu. Ya saya hadir, tapi saya pengen bisa mengajarkan orang, tapi saya sulit belajar. Baik, kalau dia bapak, suruh anaknya belajar. Kalau dia punya harta, dia beri biaya kepada orang, supaya dia belajar. Kalau dia punya kemampuan, dia dukung orang supaya bisa belajar. Dia dukung pondok-pondok pesantren. Dia dukung kegiatan-kegiatan ilmu. Itu sama namanya. Dia perhatian terhadap ilmu agama. Dan itu real. Dia ingin kesolehan untuk umat ini. Benar itu. Jujur ingin kesolehan untuk umat ini. Kemudian dari pokok kesolehan itu adalah menegakkan hak-hak. Semua hak ditegakkan. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada tiga perkara. Ya apabila tiga perkara ini ada pada seseorang, tidak akan membawa penyakit di hati seseorang. Tidak membawa sesuatu yang merusaknya. Yang pertama, ikhlasul amalu lillah. Dia mengikhlaskan amalannya untuk Allah. Yang kedua, wa ta'atu ulatil umur. Dia taat kepada pemerintah. Dan yang ketiga, waluzumu jama'atihim. Dan dia komitmen bersama jemaah mereka. Diterangkan di sini dua hak. Ada hak terkait dengan Allah. Dan ada hak terkait dengan keumuman manusia. Hak yang terkait dengan Allah ini harus ditugaskan. Terkait dengan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hak terkait dengan selain Allah dan Rasulnya, ada hak kepada pemerintah. Ada hak kepada umat Islam secara umum. Itu harus dijaga dan dipelihara. Tidak boleh seorang itu bertindak seenaknya saja. Oh saya ingin berbuat begini, ingin bertindak begini. Saya punya kebebasan. Silakan berbuat bebas, tapi jangan merusak. Bebas berbuat, tapi tidak mengganggu hak orang lain, tidak merugikan orang lain. Dia bebas berbuat, tapi jangan melanggar hak Allah dan hak Rasul-Nya. Silakan, diberi kebebasan, dia merdeka. Tapi kalau dia berbuat sesuatu, terus dianggap dia merdeka, dia bebas berbuat kerusakan, mengganggu orang lain, melakukan demo-demo, dia bakar ban-ban di jalan, dia halangi manusia lewat, iya, dia bakar satu gedung. Bayangkan ini, satu gedung dibakar. Ada yang meninggal lagi 4 orang. Ini kalau terjadi di masa Umar bin Khattab, saya nggak tahu apa yang akan dikatakan oleh Umar bin Khattab. Karena pernah terjadi di masa Umar bin Khattab, ada 7 orang, 6 atau 7 orang, itu bersyirikat, saling bermakar, memburu 1 orang. Maka hakimnya dari Sona tulis surat ke Umar ke Medina. Bertanya, ini 7 orang diapai? Umar radhiyallahu ta'ala anhu balas hakim itu. Beliau berkata, wallahi law tamala ahlus sunna laqatlihi laqataltuhum jami'an. Kata Umar, demi Allah, andai kata seluruh penduduk Sona bersyirikat dalam memburu 1 orang ini, dia akan bunuh mereka semua. Dijatuhkan hukum qisas sama. Dianggapnya gampang melayangkan nyawa 4 orang. Gara-gara cuman pergi bakar-bakar, ada yang kasih biaya, ada yang kasih duit, kasih makan. Tidak tahu apa urusannya pergi demo-demo. Mana akal sehat itu? Itu tidak menambahkan kesolehan pada umat. Dan tidak seperti itu umat yang menghendaki kebaikan untuk dirinya. Itu harus diperbaiki pada diri. Itu hukum dunia itu tadi. Tidak tahu bagaimana kalau dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia menyandang ada darah manusia di pundaknya. Dia menjadi sebab terjadinya kezaliman. Dia menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah, kerusakan di tengah manusia. Apa yang akan dia pertanggungjawabkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan awal yang akan dihisap oleh Allah terkait dengan hak-hak manusia, terkait dengan darah. Terkait dengan darah. Karena itulah harus dipahami dari apa namanya, sebab kesolihan yang penting. Kemudian dari sebab kesolihan umat ini juga adalah berkias dengan akhlak yang mulia. Makarimul akhlak. Sebab ini diantara ruh syariat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang sangat besar. Itu khuluqin 'adzim datang dalam bentuk nakirah. Kata para ulama, itu tafkhim, ta'zim, untuk menunjukkan besarnya dan agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk akhlak yang mulia. Dan beliau yang berkata, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu semuanya pada akhlak yang baik. Karena itu, setiap orang kalau ingin salih, dia tebarkan 1 akhlak yang baik. Dia pelihara akhlak-akhlak yang baik itu pada dirinya. Dia latih dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ini pembahasan panjangnya tentang akhlak yang mulia tersebut. Kemudian, di antara sebab kesalihan umat itu, ada namanya as-sidq, kejujuran. As-sidq itu kalau di lisan, namanya jujur. Kalau di hati, namanya tulus. Kalau di badan, itu namanya kesungguhan. Dan itu sebab kebaikan semuanya. Karena Allah telah berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andaikata mereka sidik kepada Allah, kebaikan untuk mereka. Dan itu sifatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi, fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir, wa ma badalu tabdila." Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Mereka punya sidik, jujur, tulus pada janji yang mereka ambil. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya. Di antara mereka ada yang belum selesai. Tapi tidak pernah mengganti. Begitulah seorang umat itu. Dia di atas akidah yang benar. Dia jujur, tulus. Dia jaga sampai kematian datang menjemputnya. Dia seorang penuntut ilmu. Dia jujur, tulus. Dia jaga sampai datang kematian menjemputnya. Dan itu juga yang disebut dalam agama dengan nama An-Nasiha. An-Nasiha itu adalah ketulusan. Kalau bahasa Indonesia sempit ya mengartikan. Orang salah dinasihati, keliru dinasihati. Tapi nasihat itu kalau bahasa Arab, itu artinya dia berlaku tulus. Orang Arab itu kalau dia bilang, ini madu baru diambil dengan sarangnya. Dia kata nasahtul asal. Saya nasihati madu ini. Apa artinya saya nasihati madu? Dia ceramai begitu. Wahai madu, bertakwa kamu kepada Allah. Bukan itu ya. Maksudnya dia nasihati madu, dia buat madu ini menjadi madu murni. Dia bersihkan dari kotoran, jadi murni sekali. Itulah an-nusuh. Ketika Nabi berkata, agama itu semuanya adalah nasihat, ketulusan. Beliau berkata, lillahi, ketulusan untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, wali aimmatil muslimin, wa ammatihin. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk umat Islam secara umum. Kalau dijaga lima hal ini, maka itulah sebab kebaikan di tengah umat ini. Kemudian yang terakhir, dari sebab kesalihan umat ini, itu semuanya ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seluruh kandungan Al-Quran itu kembali ke surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hidup bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah. Kita hidup bagaimana kita selalu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlahir dari situ berbagai bentuk ibadah dan ketaatan. Dari rasa cinta kepada Allah. Dari keikhlasan, rasa takut, rasa harapan. Terlahir dari situ dia selalu memohon pertolongan kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah. Hanya bertawakal kepadanya. Menyerahkan segala urusan hanya untuknya. Dia selalu berjalan dan rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semuanya dari pokok-pokok kebaikan dan kesalihan untuk umat ini. Mudah-mudahan apa yang saya tambahkan tadi bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Dan saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan bersama paparan materi kedua dari Al-Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain. Alhamdulillah ta'ala. Sekali lagi, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, kami mohon kepada para peserta untuk mempersiapkan pertanyaan sekitar 5 penanya di kesempatan ini. Namun sebelumnya, kami akan menyodorkan pertanyaan kepada kedua panelis kita. Tanggapan dan jawaban dari keduanya itu bagaimana cara menjaga kesalahan umat di tengah perbedaan pandangan dan latar belakang. Jadi bagaimana cara menjaga kesalahan umat di tengah perbedaan pandangan dan latar belakang. Pada Ustaz Dr. Umar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini pertanyaan agak luas ini. Bagaimana mewujudkan kesalehan taatan di tengah-tengah perbedaan, perselisihan dan pandangan? Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Segala perselisihan, segala perbedaan pandangan itu tidak akan bisa selesai, tidak akan mencapai kesalehan, tidak akan sampai kepada jalan keluar yang terbaik, kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya dua sumber kesalehan ini menghasilkan atau bisa memunculkan perbedaan pandangan bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika terjadi seperti itu, tidak ada jalan keluarnya kecuali melihat bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada pemahaman yang terbaik, yang paling memahami Al-Quran dan sunnah daripada pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah sebutkan beberapa ayat dan hadis tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya Nabi mengatakan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di masa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus, kata Nabi, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah yang hidup di masa. Tentunya kebaikan para sahabat ini mencakup segala kebaikan. Termasuk kebaikan pemahaman mereka kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi di saat dalam kondisi atau di masa mereka. Sehingga mereka tahu ayat ini turun kapan, turun di mana. Sehingga mereka paham makna dari ayat-ayat tersebut. Mereka dengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung menjelaskan ayat Al-Quran kepada mereka. Baik dengan lisannya maupun perbuatannya. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang paling memahami maksud dan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari semangat kesolehannya, semangat kebaikannya, tidak ada yang kita ragukan bagaimana ketulusan mereka, kejujuran mereka, keikhlasan mereka dalam memahami dan mengamalkan, mendakwakan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak ada jalan keluar dari segala perselisihan, perbedaan pandangan kecuali kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang menyelisihi pemahaman para sahabat mulai dari di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, mereka terkadang menganggap suatu kebaikan, suatu kesalehan ternyata bukan suatu kesalehan, bahkan kerusakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketika diberikan peringatan, dilarang, jangan kalian berbuat kerusakan. Siapa yang berbuat kerusakan? Kami berbuat kebaikan, kami ingin kebaikan. Kami tidak melakukan ini kecuali untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan negeri. Tapi kata Allah, tidak. Mereka lah yang melakukan kerusakan. Di saat mereka tidak menyadarinya. Kenapa mereka tidak menyadarinya? Karena jauh dari Al-Quran. Jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari pengamalan sahabat. Mereka mendahulukan logikanya. Mendahulukan perasaannya. Mendahulukan teorinya. Menganggap bahwa dirinya lebih paham Al-Quran, lebih paham As-Sunnah, lebih semangat dalam kesalehan, ketaatan daripada Nabi dan para sahabatnya. Nah, ini jawaban yang saya beri, mungkin bisa ditambah oleh Ustazna. Hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fiik. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, Dr. Umar, itu bagian dari jawabannya. Karena memang kalau dijawab, buku-buku yang menulis tentang silam pendapat di tengah ulama dan seterusnya itu banyak sekali bukunya. Banyak lemari buku. Ya. Tapi dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan agama ini jelas. Kalau ada hal yang kadang terjadi silam pendapat, wajar. Itu biasa terjadi. Dari masa Nabi juga ada itu terjadi. Dan kadang terjadi sebagian silam pendapat itu, Nabi tidak menyalahkan dari sahabatnya. Seperti di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di kisah Bani Quraidah, Nabi bersabda, "La yusalliyanna ahadukum al-asra illa bi Bani Quraidah." Jangan salah seorang di antara kalian, wahai pasukan, ada yang sholat asar, kecuali di Bani Quraidah saat. Jadi jalanlah mereka dari kota Madinah ke tempatnya Bani Quraidah. Ya. Berjalan. Nah, masalahnya di tengah jalan. Matahari sudah mau terbenam. Di sini silam pendapat para sahabat. Ada yang mengatakan Nabi bilang sholat asar di Bani Quraidah. Apapun yang terjadi. Jadi walaupun matahari terbenam, kita sholat asar di sana. Ya. Yang satunya lagi bilang, oh tidak. Maksudnya Nabi itu kalian buru-buru jalan ke Bani Quraidah. Sampai masih ada waktu asar. Kalian sholat asar di sana. Tapi karena tidak sanggup lagi, tidak bisa lagi, ya kita sholat asar di sini. Karena asalnya waktu sholat memang di sini. Maka ini golongan yang itu sampai kepada Nabi. Nabi dengar hal itu. Nabi tidak menyalahkan seorang pun di antara kedua. Sebab hadis Nabi mengandung dua kemungkinan memang. Di dalam pemahaman. Nah, kalau silam pendapat seperti itu tidak ada masalah. Ada masalah-masalah jelas sekali dalam agama. Itu tidak boleh bilang silam pendapat kalau masalah jelas. Tentang kewajiban sholat untuk umat Islam. Ya, sholat dengan bahasa Arab. Ada misalnya boleh sholat dengan bahasa Indonesia. Oh, silam pendapat para ulama. Dari mana ceritanya? Yang kayak gituan itu tidak dihitung. Nah, kalau terjadi silam pendapat, benar ada di tengah para ulama. Sekarang sudah mudah. Silam pendapat di tengah para ulama. Sekarang bisa diterangkan apa dalil-dalilnya. Nah, itu kan perbedaan pendapat di tengah orang yang berilmu. Nah, itu mudah. Tapi kalau perbedaan pendapat antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, tidak dihitung yang tidak berilmu. Bahkan yang tidak berilmu ini berdosa menyelisih para ulama. Orang yang berilmu mengatakan A, dikatakan B. Itu sudah menyelisih Al-Quran. Walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, la limahul ladina istambitunahu minhum. Kalau ada masalah itu, dia kembalikan kepada Rasul dan ulil amr. Ulil amr itu pemerintah dan ulama. Maka akan bisa diambil istimbat hal yang benar di situ apa. Itu dikembalikan pada ilmu. Di ilmu itu ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidah ilmu. Nah, disitulah seorang kalau dia tidak tahu kaidah-kaidah ilmu, kadang silam pendapatnya itu kecil. Jadi sangat besar gara-gara dia tidak punya ilmu. Bukan keahliannya, bukan bidangnya, ikut-ikut di situ. Ya begitu ringkasnya mungkin ya. Wallahu ta'ala. Baik. Kami berikan kesempatan kepada penanya untuk ikhwan sebanyak 5 orang. Bisa langsung bertanya atau secari kertas. Dan dari akhwat 2 penanya itu secari kertas. Dan telah masuk satu pertanyaan dari Ananda Reski Ramadhani Usman, SMPIT. Boleh bertanya Ustaz, tips agar istiqomah dan konsisten bagi pelajar untuk menjadi orang yang soleh. Pada Ustaz Dr. Umar, silakan waktu 3 menit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi berbicara tentang tips istiqomah, ini juga pembahasan besar, tapi tadi pertanyaannya cuma sebagai penuntut ilmu, artinya istiqamah dia menuntut ilmu. Yang pertama itu kejujurannya, perbaiki niatnya. Ketika dia menuntut ilmu, hanya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang itu bersungguh-sungguh memperbaiki niatnya, mendapatkan ilmu, dimudahkan ilmu, dimudahkan mengamalkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan keteguhan padanya, keistiqomahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, komitmen, tulus, berusaha melawan hawa nafsunya, pikiran-pikirannya, bisikan-bisikan syaitan dari kalangan jin dan manusia, karena yang biasa merusak penuntut ilmu ini banyak bisikan-bisikannya. Banyak syubhat-syubhat yang dia dengarkan sehingga melemahkan semangatnya dalam menuntut ilmu. Terkadang ingin tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, kalau begini kapan bisa jadi ulama, kapan bisa pintar? Tidak sabar. Akhirnya dia meninggalkan ilmu. Terlalu banyak sibuk mengurusi hal-hal yang bukan urusannya. Dia penuntut ilmu, tapi masalah-masalah kibar ulama yang dia bahas. Sehingga terkadang dia menganggap ilmu saya ini kurang, tidak ada manfaatnya. Syubhat masuk ke dalam pikirannya, dia tidak bisa selesaikan. Nah, itu banyak, banyak contoh-contohnya itu. Banyak terjadi. Semangat menuntut ilmu, masuk ke grup-grup syubhat. Bantah sana, bantah sini. Akhirnya semua ditinggal. Tidak tahu kemana sekarang. Banyak. Artinya fokus saja menuntut ilmu. Perbaiki. Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan memberikan hidayah, petunjuk. Akan ditunjukkan kepada keistiqamaan, ketulusan. Dia akan mendapatkan kenikmatan dalam menuntut ilmu. Dia akan senantiasa haus dengan ilmu. Senantiasa bersabar di atas ilmu. Itu kalau dia memperbaiki niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata Rasulullah SAW, amalan itu tergantung niatnya. Menuntut ilmu untuk apa? Ketika menuntut ilmu untuk dunia, dia pikir dia menuntut ilmu agama. Masuk ke pondok-pondok yang mengajarkan ilmu agama. Tapi ujung-ujungnya dunia, akhirnya banting setir. Ini musibah ini. Masuk ke pondok yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, hafal Al-Quran, hafal Sunnah, perkataan ulama. Ujung-ujungnya lari ke dunia. Kenapa tidak dari awal masuk ke pondok-pondok yang mengajarkan dunia? Ini diantaranya itu. Karena niatnya tidak tulus. Bahkan terkadang orang tua juga seperti itu. Ketika anaknya sudah goyah, orang tuanya juga goyah. Anaknya, orang tuanya minta keluar. Keluar. Seharusnya orang tuanya yang menyemangati anaknya. Jangan katakan saya ini orang tua yang moderat. Bebas anak saya ini. Tidak seperti itu. Dulu saya itu sebelum ke Mesir itu, saya maunya jurusan umum. Saya di pondok itu bukan jurusan agama. Sekalipun di pondok, saya ambil jurusan IPA. Karena saya maunya ke kedokteran. Tapi orang tua saya bilang, kalau kamu tidak ke Mesir, kamu tidak belajar lagi. Tidak sekolah lagi. Pergi ke itu kalau begitu. Ini ada kesungguhan orang tua. Jangan main-main dengan urusan agama ini. Orang tua kalau sudah komitmen, anaknya mau dijadikan apa? Ada orang tua juga tidak jelas juga, anak ini mau jadi apa ini? Kalau orang tuanya begitu, bagaimana anak? Ini kita ini pihak-pihak pondok ini pusing juga ini. Mau diarahkan anaknya, orang tuanya juga harus diarahkan terlebih dahulu. Padahal tidak sedikit dari mereka, orang tuanya itu sudah paham sunnah. Sudah sering ngaji, tapi ketika anaknya menyimpang, dibiarkan begitu. Sudah cukup. Sungguhan. Tunggu orang tuanya, anaknya, kemudian sabar. Sewaktu set. Itu saja. Jawabannya mungkin ditambah oleh para kolose. Ada yang bertanya dari, silakan. Panitia. Di break dulu. Ada penanya. Silakan. Yang saya ingin tanyakan ini masalah kira atau tauhid yang sangat penting dan bahayanya kemusyrikan ini yang sangat harus ini. Bagaimana kalau ada suami yang takut menikah lagi karena takut sama istrinya? Kemudian masalah kesalahan umat ini. Satu aja Pak, satu Pak, satu pertanyaan saja, satu orang. Nah. Ya silakan Ustaz Zul. Apa tadi ya? Baik, jadi ini pertanyaan terkait dengan akidah ya. Kalau mau menikah tapi takut sama istrinya, apakah itu terkait dengan masalah akidah? Jadi saya kasih pertanyaan mirip ya. Jadi kalau misalnya bapak mau nyebrang sungai, tapi ada buaya di situ, takut sama buaya, nah, itu bagaimana? Merusak akidah atau tidak? Hah? Tidak kan? Itu takut tabiat namanya, biasa itu. Ya kalau misalnya istri marah, dia namanya, wah daripada saya pusing, urus orang pote-pote, ya mending saya santai-santai aja. Gitu kan? Itu biasa tabiat manusia itu. Tabiat manusia. Nah itu enggak usah dipermasalahkan ya. Jadi kalau masalahnya dia perlu untuk menikah lagi, nah itu namanya politik luar negeri. Politik luar negeri. Jadi kalau mau politik luar negeri, perbaiki dulu politik dalam negeri. Kalau sudah bagus politik dalam negerinya, nah itu baru bisa main politik luar negeri. Berarti dia sudah kuasai ilmu politik begitu. Ya mungkin begitu ya. Dan penanya selanjutnya. Sana dulu. Ya bismillah. Sebentar. Nama saya Abdul Majid dari Maros. Ya pertanyaan saya Ustaz, tadi dijelaskan bahwa salah satu dari kesolehan umat ini itu ada pada ilmu agama dan amalan soleh. Nah pertanyaan saya, bagaimana seorang itu ketika ada orang soleh, apakah bisa mendapatkan kesolehan darinya? Nah sekarang juga ada ramai-ramai tabarruk ke makam orang yang soleh. Nah apakah tabarruk ke orang soleh ini dalam keadaan dia sudah meninggal, itu juga bisa menjadi sebab kesolehan? Ya terima kasih. Ustaz, Dr. Umar silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi di antara sebab-sebab kesolehan itu adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-Qulubu Junudun Mujannada. Hati itu seperti pasukan tentara, pasukan bersenjata yang saling berkumpul dengan sesamanya. Fa'idha ta'arafat, i'talafat. Wa'idha tanakarat, ikhtalafat. Kalau saling mengenal, saling cocok, akan berkumpul dengan sesamanya. Kalau tidak cocok, akan berpisah. Seperti perkataan pepatah Arab, At-tuyuru ala ashka'iha taqa. At-tuyuru ala ashka'liha taqa. Burung-burung itu bertengkar dengan sejenisnya. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu dipengaruhi dengan teman dekatnya. Makanya Nabi mengatakan, Mathalu jalis salih wa jalis su' kamathali nafikhil qir wa hamilil misk. Perumpamaan teman duduk yang salih selalu mengajak kepada kesalehan, menampakkan kesalehan. Teman berteman dengan mereka dibandingkan dengan berteman dengan orang buruk seperti itu. Pandai penjual parfum, kalau kita tidak membeli darinya, kita dikasih percobanya. Ya. Atau minimal kita mencium bau-bau yang harum. Jika berteman dengan orang soleh, kadang kita diajak beramal soleh, kita ditegur, dinasihati. Atau minimal kita tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk. Tapi berteman dengan orang buruk, kadang awalnya cuma nongkrong-nongkrong, akhirnya coba-coba. Ya. Mungkin dia bergaul dengan yang narkoba, sedikit coba-coba sedikit, akhirnya ikut-ikutan. Atau ketika yang kena yang berbuat keburukan ini mendapat hukuman, kita juga kena. Atau minimal kita tercela karena temannya. Itu sebab kesalehan adalah mencari teman-teman yang soleh, bergaul dengan teman-teman yang soleh. Adapun pertanyaan keduanya, Ustaz yang jawab. Barakallahu fiik. Apa tadi? Ada yang tadi masalah. Pertanyaan kedua tadi apa? Bertabaruk dengan orang soleh. Bertabaruk dengan orang soleh tadi itu. Bertabaruk dengan orang soleh. Ambil berkat dengan orang soleh. Bertabaruk dengan orang yang soleh. Ya, tabaruk itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga jenis. Ada tabaruk disyariatkan, ada tabaruk syirkiyah, kesyirikan, dan ada tabaruk yang sifatnya bidah. Sifatnya bidah. Jadi orang soleh itu, orang soleh apa yang dimaksud? Dia masih hidup atau sudah mati? Itu beda antara dua hal. Kalau dia sudah meninggal, bertabaruk pasti masuk ke dalam kesyirikan. Kalau dia masih hidup, itu dilihat pada jenis apa dia tabaruknya. Misalnya, pada hal yang dibolehkan oleh syariat, itu gak ada masalah, minta didoakan. Ya kan? Itu gak ada masalah. Umar ibn Khattab ketika terjadi paceklik di masa beliau, beliau minta kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Abbas untuk imam sholat istisqa. Untuk imam sholat istisqa. Beliau berkata bahwa ketika mereka paceklik di masa Nabi, Nabi istisqa turun hujan. Maka beliau minta kepada paman Rasulullah Al-Abbas untuk sholat, mohon turun hujan. Maka Allah turunkan hujan untuk mereka. Pada itu hal-hal yang disyariatkan. Jadi begitu rinciannya ya. Tapi saya kasih di sini satu sudut pendalilan supaya harus dipahami ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang dianggap kadang sebagiannya kurang kerjaan, kadang sebagiannya kurang belajar, kadang sebagiannya itu pengikut hawa nafsu bagiannya. Dia tinggalkan dalil-dalil syariat yang jelas. Dalil-dalil syariat jelas itu apa? Seorang beribadahnya kepada Allah. Minta kebaikan hanya dari Allah. Itu hal yang jelas sekali. Hal yang jelas sekali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Itu jelas disepakati oleh para ulama. Terus dia dengar dalil-dalil, tanda kutip ya, dalil-dalil, tanda kutip. Bikin dia ragu. Ini tidak masuk akal caranya beragama. Dia tinggalkan hal yang jelas. Terus dia sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas. Itu tidak begitu cara beragama. Kalau ada yang bermain-main seperti ini, itu sudah diperingatkan oleh Nabi bahayanya. Kata beliau, ulaikal ladina sammallahu alaihim fahdaruhum. Mereka itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang disebut dalam Al-Quran. Yang mengikuti yang mutasyabih. Orang yang seperti ini, kalau kalian temui, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati kalian dari mereka. Hati-hati kalian dari mereka. Karena itu, yang saya nasihatkan, seorang itu diambil hal-hal yang jelas, pokok-pokok agama yang terang. Apa susahnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mendengar apa saja yang dia minta. Yang tahu yang ada di relung-relung hatinya. Kenapa dia sibuk dengan urusan orang soleh, bukan soleh, dan seterusnya. Iya. Jelas ya? Itu cara berpikir seorang muslim. Agar supaya tidak masuk ke dalam kekeliruan-kekeliruan di dalam pemahaman. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Jadi yang bertanya tadi, ada hadiah. Silakan diambil pertanyaan pertama tadi. Dibantu. Pertanyaan kedua. Baik, yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Tolong pertanyaannya tidak keluar dari materi. Ya. Materi kita sebab-sebab kesolehan umat. Jadi tolong pertanyaannya tidak keluar dari materi kita. Silakan. Mic-nya, mic panitia. Sini, sini dulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini Ustaz, saya bertanya, pertanyaanku cuma pendek aja Ustaz. Begini Ustaz, bagaimana caranya menghadapi istri yang kepala batu, keras hati Pak, tukang ngomel, suka melawan, dan tunjukkan doanya Ustaz dalam Al-Quran. Surah apa dan ayat berapa? Sekian dan terima kasih. Istri yang kepala batu, bagaimana caranya menghadapi Ustaz? Nah, menjadikan istri yang soleh yang maksudnya ini. Bagaimana Ustaz? Pertanyaannya. Jadi itu mudah kalau istrinya sering ngomel. Itu mudah. Jangan dihadapi. Diajak berkawan saya. Diajak berkawan. Dan banyak senyum. Banyak senyum. Terus itu anggap saja salah satu bagian dari kehidupan. Orang kan makan ada rasanya asin, manis, apa. Anggap saja hal yang seperti itu. Sebab kadang sebagian perempuan tabiatnya seperti itu. Tidak bisa di apa namanya dihindarkan ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intakrahu minha khuluqan tardu minha al-akhar." Jadi kalau kamu benci satu akhlak padanya, ada hal yang lain yang kamu suka juga. Ya, jadi tidak usah dipermasalahkan hal-hal yang seperti itu. Baik. Yang kedua, kalau memang ingin ada perubahan kepada hal yang lebih baik, itu minta supaya banyak hadir di majelis-majelis taklim. Sebab di majelis taklim itu ada pendidikan-pendidikan akhlak. Akhlak itu bisa berubah, itu kalau diasah. Memang harus biasa, harus dikasih ilmu, dikasih apa namanya pedoman supaya bisa merubah karakter. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Mungkin pertanyaan selanjutnya sisa ya dua ya, dua penanya lagi. Ya silakan. Seakan tidak keluar dari materi ya. Ya. Mike, Mike. Sebentar, sebentar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Suaranya diangkat, suaranya diangkat. Atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin menyampaikan fenomena yang membuat saya sering bertanya dalam hati Ustaz. Ketika ada majelis seperti ini dan ada pembicara yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi kedengarannya hanya sedikit yang bersuara. Ya, walaupun kita katakan bahwa ada ulama mengatakan bahwa ketika ada orang memberikan kepada kelompok atau beberapa orang. Langsung itu pertanyaan, Pak. Ya, pertanyaannya ini, bukankah orang-orang yang soleh itu pada umumnya dalam dirinya, hatinya itu dia memiliki semangat bersegera untuk suatu kebaikan. Bahkan kebaikan yang tidak pun dia mampu lakukan. Katakanlah dia melihat donasi sekian-sekian. Tapi dia tidak punya uang. Dia pun berniat dan berdoa untuk itu. Padahal salam ini adalah suatu kebaikan. Dan Allah perintahkan balaslah kebaikan orang itu dengan kebaikan sama bahkan selebihnya. Minta penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan, Dr. Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya sudah dijawab sendiri sebenarnya. Jadi di antara bentuk kesalehan itu adalah semangat dalam mengamalkan amalan-amalan soleh. Sekalipun itu amalan dianggap sepele. Dianggap kecil. Tapi ingatlah, tidak ada yang kecil dari amalan-amalan soleh itu. Kalau kita amalkan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan kecil yang kita anggap kecil bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengamalkannya dengan ilmu, dengan kesungguhan, dengan semangat. Seperti tadi menjawab salam. Mungkin menganggap bahwa menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Sudah ada yang menjawab, yang lain sudah gugur. Betul. Kewajibannya gugur, tapi pahalanya tidak dia dapat. Ya. Jadi jangan menyepelekan suatu kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun. Ada open donasi, sekecil apapun. Yang mengatakan cuma sekian, tidak ada yang sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sabaqa dirhamun bi mi'ati alfi dirham. Bisa jadi satu dirham mengalahkan 100 ribu. Artinya seandainya uang ada uang kita 1 rupiah, itu 1 rupiah masih berlaku, maka bisa mengalahkan pahalanya 100 ribu rupiah. Bayangkan 101 banding 100 ribu, ternyata yang satu ini lebih besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Kaifa ya Rasulullah, bagaimana cara?" Kata Nabi, "Kana li rajulin dirhaman." Ada satu orang cuma uangnya cuma 2 dirham di kodok. Pemasukannya, penghasilannya cuma 2 dirham, tapi dia sedekahkan 1 dirham. Artinya apa? Dia bersedekah 1/2 hartanya. Jangan lihat satunya, tapi 1/2 harta. Sedangkan yang satu punya harta yang berlimpah. 100 ribu itu recehan. Tidak bergerak itu rekeningnya itu. Jadi ketika dia bersedekah 1 juta, 2 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar, tidak cukup 1% dari hartanya yang dia miliki. Sehingga yang 1 rupiah ini, yang 100 ribu ini lebih besar pahalanya di sini. Artinya dalam pintu-pintu kebaikan apapun jangan menyepelekan. Betulnya terkadang di masalahnya di antara kita ini selalu katanya sunnah ji. Jinya ini yang paling jelek ini. Ketika diajarkan sunnah ji, berarti kalau sunnah ji itu tinggalkan, itu artinya orang-orang saleh dulu mengamalkan sunnah karena sunnah. Artinya selama itu sunnah Nabi, ajaran Nabi dikerja. Tidak peduli wajib ataupun sunnah hukum. Sedangkan kita, kalau ada ajaran Nabi, sunnah Nabi, ya oh sunnah jid. Berarti tinggalkan saja. Ini penyemangat supaya kita antusias melakukan amal-amal soleh sekecil apapun di pandangan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu pertanyaan lagi terakhir. Nah. Yang dekat-dekat. Baiknya. Satu pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, di tempatku itu Ustaz, kalau malam biasanya pas lewat Ustaz, ada yang main kartu, terus ada yang nyanyi-nyanyi, ada juga biasa minum khamar Ustaz. Bagaimana caraku itu Ustaz? Apakah dinasihati karena makumpul-kumpul ke Ustaz biasa itu Ustaz, enggak sendiri-sendiri. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz. Baik, itu pertanyaan memang banyak terjadi ya. Sering kita lihat anak-anak muda duduk-duduk tengah malam, ya kadang bicara ngalur ngidul, ya bicara sana sini, begadang nanti luput sholat subuh. Ya. Itu mending yang, tapi ada juga yang begadang tengah malam, nyanyi-nyanyi, minum-minum, kadang melakukan dosa, mengganggu orang yang lewat dan seterusnya. Jadi semuanya dari kemungkaran ya. Jadi kaidah di dalam kemungkaran itu, kalau dia punya kekuasaan, misalnya dia pemerintah, atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah punya wewenang, dia bisa merubah dengan tangan, dia rubah dengan tangan. Tapi itu biasanya bukan di ranah kita ya diumumin. Itu kita laporkan ke Satpol PP misalnya, melapor ke pihak keamanan, ya, supaya dilakukan apa? Perapian untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau kita batasan umumnya itu menasihati. Kalau kita lihat, kita nasihati. Kalau dipandang nasihat itu bermanfaat. Tapi kalau dia beri nasihat, kadang bisa membahayakan dirinya. Makanya paling sedikit dia ingkari di dalam hatinya. Dia tidak senangi hal tersebut. Dan dia doakan semoga orang-orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, ini bahasanya melihat ya, dia melihat dengan kepalanya. Bukan cuma dengar-dengar. Dia lihat dengan kepalanya. Maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Tapi ini merubah dengan tangan, saya sudah terangkan tadi, kalau dia punya kapasitas merubah dengan tangan, dia kepala negara kah, atau kepala orang yang punya jabatan, punya wewenang, diberi tugas untuk itu, atau dia merubah di rumahnya. Di rumahnya itu dalam kuasanya namanya. Itu dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dia rubah dengan lisan. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Tapi di atas kondisi apapun, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah hal yang baik. Saling mengingatkan. Ya. Alhamdulillah banyak metode ya. Kalau kita nasi lantung khawatir kurang mengena, kita minta, kita beritahu orang tua misalnya, supaya menasihati. Karena orang-orang tua itu biasanya lebih disegani oleh anak-anak muda, ya, dan seterusnya. Ya, mungkin dicari metode-metode tersebut. Itu bagian dari bersyarikat di dalam kebaikan. Wallahu ta'ala. Nah, satu penanya lagi dari santri. Silakan, santri. Santri. Nih, silakan. Baiknya, baiknya. Baik. Sini, sini, sini. Santri, sini. Satu pertanyaan saja ya. Afwan Ustaz, apakah boleh jelaskan sedikit tentang syirik asghar dan syirik akbar? Dan bisa diulang, kasih keras suaranya. Apakah boleh jelaskan sedikit tentang syirik asghar dan syirik akbar? Dan apakah masih bisa diterima taubat? Syukran. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu pun dan mengampuni dosa-dosa selainnya. Di sini ulama menyebutkan bahwasanya bagian menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah syirik besar. Ada juga yang menafsirkan bahwa termasuk syirik kecil. Tidak akan diampuni sampai dia bertobat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Jadi kalau dia wafat dalam keadaan syirik besar, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal di dalam neraka wal iyad billah. Adapun syirik kecil, bagian ulama mengatakan tidak diampuni maka akan diazab, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga setelah syirik kecilnya digugurkan dengan azab yang dia terima di akhirat kelak. Adapun yang membedakan syirik besar dengan syirik kecil, mungkin Ustaz yang menjelaskan secara rinci perbedaan syirik kecil dengan syirik besar. Baik, perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Catat, satu. Kalau syirik besar, itu pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik kecil, pelakunya tidak keluar dari Islam. Itu hukum dunia, satu. Yang kedua di hukum akhirat, syirik kecil itu seperti pelaku dosa besar. Tidak kekal di neraka. Kalau syirik besar, itu kekal di neraka. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau syirik kecil, apa syirik besar, itu mengharuskan seseorang bukan muslim. Dan hukum kalau dia bukan muslim, itu tidak terjamin darahnya, tidak terjamin hartanya di dalam hukum Islam. Tapi kalau syirik kecil, dia masih masuk. Di dalam orang yang terjamin darah dan hartanya. Iya. Itu sudah tiga bentuk perbedaan. Bisa dipahami? Mau diulangi atau tidak? Nah. Nah. Ya. Pertanyaan terakhir dari Ahwat. Pertanyaannya, apakah ada amalan yang dilakukan orang tua untuk anak yang sedang menuntut ilmu di ma'had agar anaknya menjadi anak yang soleh? Amalan apa kira-kira, Ustaz? Apakah ada amalan yang dilakukan oleh orang tua agar supaya anaknya menjadi anak yang soleh, yang sedang menuntut ilmu di ma'had. Agar anaknya menjadi anak yang soleh, yang sedang menuntut ilmu. Anaknya masih dalam perut atau sudah lahir? Sementara menempuh pendidikan di pondok. Oh iya. Ya sekarang dia punya anak. Apa kiat-kiat supaya anaknya menjadi anak yang soleh? Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Doakan anak itu supaya menjadi anak yang soleh. Dan selalu jaga lisan yang baik ya untuk anak. Kepada kita kalau dia misalnya melakukan perbuatan yang tidak wajar, bahasa ininya umumnya nakal misalnya kan. Kadang orang tua kan berucap sembarangan. Nah, itu tidak boleh ya orang tua sembarangan berucap ya. Tapi kalau anaknya berbuat jelek pun, dia doakan. Allah hadik, semoga Allah beri hidayah kepada kamu. Allah yuslihuk. Semoga Allah memperbaikimu, menjadikan kamu menjadi orang yang saleh. Nah, itu tetap didoakan kebaikan. Jelas ya? Apalagi kalau memang ingin didoakan. Didoakan untuk anak itu. Sebagai, anak yang saleh. Dia pilih dari doa-doa Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatana qurrata ayun. Waja'alna lil muttaqina imama. Atau, dia berdoa wahabli minas salihin. Ya. Atau dia doa yang semisal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh, itu bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini termasuk yang penting. Anak itu menjadi anak yang salih kalau dia pilihkan pendidikan yang benar. Dia carikan guru yang benar. Jadi orang tua itu jangan cuman masalah keluarkan duit anaknya sekolah. Tidak boleh seperti itu orang tua. Orang tua itu, dia pilihkan sekolah untuk anaknya. Sekolah yang bagus. Kalau dia masuk di situ, bisa menjadi orang yang saleh. Bisa menjadi orang yang saleh. Itu kewajiban orang tua. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia tidak sanggup, atau memang si anaknya tidak bisa, maka anaknya ini, dia didik. Dia carikan seorang pembimbing yang mengajarinya khusus, orang saleh, orang yang baik. Agar supaya dia bisa terpengaruh dengan kebaikan. Terus yang ketiga, supaya anak kita menjadi anak yang saleh, itu dijaga pergaulannya. Jangan bergaul dengan orang yang tidak diketahui akhlaknya. Suruh anak kita bergaul dengan orang yang baik. Dari sudut akhlak, orang yang ada manfaatnya. Kalau sampai ke derajat saleh, lebih khusus, Misalnya bagus sholatnya, bagus ibadahnya, penuntut ilmu. Apalagi rajin bergaul dengan ustad-ustad misalnya. Nah, itu lebih tinggi derajatnya. Tapi kadang ada sebagian anak, paling minimal dia bergaul dengan anak yang ada manfaatnya dia bergaul dengan anak itu. Misalnya dia bisa berpikir produktif, berkembang, tidak malas-malasan, bisa kreatif. Nah, itu dijaga dari pergaulan. Bahwa pergaulan ini itu kunci kesuksesan pada kesolehan seorang anak. Itu mungkin tiga hal ya. Wallahu ta'ala. Untuk sesi terakhir ini, kami minta closing statement dari masing-masing panelis dengan waktu 7 menit. Ya, 7 menit. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, kita sudah mendengarkan tadi pemaparan tentang sebab-sebab kesalehan umat, dan kita sudah tahu bahwasannya sebab-sebab ini berkaitan dengan individu dan masyarakat. Maka kita mulai dari diri kita. Mulai mengamalkan sebab-sebab kesalehan dari diri kita. Perbaiki diri kita, kemudian orang-orang di sekitar kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita. Kita berusaha semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuannya. Ittaqullaha mastata'tum. Kalau kita, apalagi yang hadir di sini atau yang menyaksikan, berazam, bertekad. Mulai dari hari ini, dia akan semangat dalam mengamalkan sebab-sebab kesalehan. Dia mulai dari dirinya. Umat ini tidak lain bagian dari masing-masing person. Kalau kita sudah mulai, maka yang lain juga akan ikut, akan mendapatkan keberkahan, kebaikan dari kesolehan kita, sehingga insyaAllah kesolehan umat ini akan terwujudkan. Barakallahu fiik. As'allaha ayyuwaffiqana jami'an. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi mungkin saya tutup dengan tiga hal ya. Yang pertama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Jadilah seorang yang berberkah. Di mana ada langit meneduhi, ada bumi yang dia pijak, dia dihidup di mana saja, dia berkah, membawa kebaikan untuk manusia. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara. Dijaga kebersamaan, dipandang orang lain itu sebagai saudara. Walaupun dia berbuat jahat kepada kita. Walaupun dia orang yang sangat bejat. Tapi sepanjang dia masih muslim, itu masih ada hak saudara kita sebagai muslim pada diri. Maka jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang yang bersaudara. Kemudian yang ketiga, telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi." Seorang muslim adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi seorang itu kalau dia tidak bisa berucap yang baik, menanamkan hal yang baik untuk manusia, jangan dia ganggu manusia dengan ucapan dan tangannya. Jangan dia goreskan luka-luka di hati orang. Dia bertutur kata yang baik atau dia diam. Maka insyaAllah ta'ala itu akan menyempurnakan dari sebab-sebab kesolehan apa yang telah berlalu. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah merampungkan kegiatan kita dari mendengarkan pemaparan materi dari dua panelis kita. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, kemudian kepada DKM Masjid Al-Markaz Al-Islami Maros, dan kepada khusus kepada pemerintah daerah Kabupaten Maros. Dan kepada seluruh peserta, kita sudah mendengarkan banyak paparan faedah ilmiah yang disampaikan oleh dua guru kita. Sisa kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Umar Mansur dan Ustaz Zulkarnain atas kesempatan dalam hal ini menyampaikan materinya. Dan sekaligus apabila ada hal-hal yang tidak berkenan melalui kesempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.